بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله، Alhamdulillah, dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wajib bagi kita untuk senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas anugerah, atas karunia, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana dengan kenikmatan ini di antaranya kita bisa terus bermajelis mudzakarah, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, peringatan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya nasihat, peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan di dalam ayat ini bahwasannya yang bisa menerima nasihat, menerima peringatan, menerima teguran adalah hanya orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang-orang yang tidak ada iman pada hatinya, maka tidak bermanfaat nasihat demi nasihat. Bahkan mereka malah menentang orang yang menasihati dan apa yang dinasihatkan. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya iman kepada kita, yang dengan cahaya iman ini kita bisa menerima segala bentuk nasihat dari para asatidah, dari para ulama, yang mana nasihat mereka bersumber dari Al-Quran was-sunnah. Oleh karena itu, fabarakallahu fikum, alhamdulillah, sekian pertemuan demi pertemuan kita saling berbagi faedah, dan semoga apa yang telah saya berikan kepada antum semua banyak memberikan manfaat, baik bagi sang pembicara maupun yang mendengarkannya. Dan insyaallah ta'ala ini adalah majelis terakhir. Ini adalah majelis terakhir dan saya harus pulang ke negeri saya di Ambon. Makanya di dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan wasiat kepada adik-adik saya, para penuntut ilmu, dan juga ikhwani fiddin hafizakumullah. Semoga nasihat terakhir ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kembali di lain kesempatan apabila ada silaturahmi lagi dengan orang tua yang ada di Cilacap. Dan insyaallah kita akan kembali bermajelis dengan majelis yang seperti ini insyaallah ta'ala. Pada kesempatan kali ini wasiat atau nasihat yang ingin ana sampaikan adalah al-mu'awwiqat an talabi al-ilmi atau afat al-ilmi, perkara-perkara yang bisa merintangi seorang menurut ilmu dari kemuliaan ilmu, atau perkara-perkara yang bisa merusak ilmu seseorang dan juga yang bisa merusak para penuntut ilmu. Ini diperhatikan. Perkara-perkara yang akan kita sebutkan adalah perkara-perkara yang penting untuk wahai engkau, wahai para penuntut ilmu, untuk betul-betul mencermati, memperhatikan, mendengarkan dan diamalkan. Jangan sampai kemudian kita terjerumus di dalam perkara-perkara yang akan kita sebutkan. Istilahnya, kalau tanaman itu punya hama, dan ternyata di dalam thalabul ilm itu ada hama-hama, penyakit-penyakit yang apabila seorang thalabul ilmi waqa'a fihi hasalat aw waqa'a fi al-halakah. Kalau seorang penuntut ilmu jatuh kepada perkara-perkara ini, maka akan jatuh kepada kebinasaan. Kita akan sebutkan semampu kita sehabisnya waktu. Yang pertama, yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, bahaya fasadu an-niyah, rusaknya niat. Ini yang pertama. Kenapa kita kedepankan fasadu an-niyah? Karena ini adalah perkara yang besar, perkara yang penting bagi para penuntut ilmu sebelum dia mulai belajar. Fasadu an-niyah, rusaknya niat seorang penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyumari liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha awli yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu an-nar. Hadith rawahu at-Tirmidhi wa hassanahu al-Alama al-Albani rahimahullahu ta'ala. Unduru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama, barang siapa yang dia menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama. Unduruk, niatnya apa? Menyaingi para ulama. Ingin apa? Dirinya lebih dikatakan pintar daripada para ulama. Banyak para penuntut ilmu seperti ini keadaannya. Mengaku dirinya lebih pintar daripada Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya, Syekh Ubaid, Syekh Robi kan manusia biasa, kita juga manusia biasa. Ya, mereka belajar, kita juga belajar. Apa bedanya? Kenapa kok kita harus mengikuti mereka? Kita juga tahu ilmu. Hati-hati. Ya. Auliyumari bihi sufaha, atau tujuannya apa? Untuk menjelek-jelekan orang-orang yang bodoh. Ya. Berbangga-bangga di hadapan orang-orang awam. Ya. Ketika ada orang yang enggak paham ilmu, "Pak Ustaz, apa hukumnya ini?" Nah, makanya goblok ente, enggak pernah belajar. Nah, astagfirullahaladzim. Ya. Iya, Ustaz, makanya saya tanya. Ustaz pinter. Ya, makanya ini saya kasih tahu. Ya, belajar. Sadarkan apa? Tujuannya apa? Membodoh-bodohin orang-orang yang bodoh. Ya, berbangga-bangga dengan ilmunya. Aul yasrifa bihi wujuhannas. Tujuannya agar manusia apa? Berpaling melihat dirinya. Ya. Ingin apa? Dalam riwayat yang lain, ingin mengambil majelis. Kalau majelisnya banyak, wah, bangga. Ya. Kalau ternyata yang datang 0,1, 2, 3, afan, besok taklinya libur. Kenapa? Sia-sia, yang datang cuma 3. Anda datang-datang jauh-jauh dari Yaman, kok yang datang cuma 3? No way. Anda enggak mau. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian berbangga-bangga. Wah, ternyata aku lebih banyak pesertanya daripada Ustadz Fulan. Gagah. Orang yang seperti ini, apa kata Rasulullah? Adkholahu an-nar. Maka tempat tinggalnya di dalam neraka. Allah akan masukkan orang ini ke dalam neraka. Uduru, buah niatnya belajar untuk bersombong-sombong, ya, menyaingi para ulama, atau membodoh-bodohi orang-orang yang bodoh, atau ternyata ingin mengambil perhatian manusia. Orang yang seperti ini, adkhalahu an-nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Rasulullah s.a.w. juga bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, qala Rasulullah s.a.w. man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi araban minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Al-Albani rahimallahu ta'ala. Man ta'allama al-ilma yabtaghi bihi wajah Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya diperuntukkan untuk wajah Allah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, namun ternyata tidaklah dia mempelajarinya melainkan ingin mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka orang yang seperti ini tidak akan bisa mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Na'udzubillah. Gak bisa nyium baunya surga. Kira-kira masuk surga apa enggak? Tidak. Mimbabil aula. Padahal baunya surga sab'ina masafah. Jauhnya 70 tahun perjalanan bisa dicium. Ini enggak bisa mencium baunya surga. Na'udzubillah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belajar tujuannya, Pak. Liusiba bihi aradan minad dunya, untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ini yang menimpa kebanyakan para hizbiyun. Mereka belajar di Madinah LC, ya, tujuannya apa? Untuk cari dunia. Ketika turun ke Indonesia disuruh ngajar di ma'had, di pondok, afan, saya mau ngajar, tapi kira-kira berapa tarifnya? Ah, ya 1 juta. Afwan, 1 juta. Tidak bisa. Di sana ada yang nawarin 5 juta. Kalau bisa 6 juta, saya mau. Na'udzubillah. Ini hizbiyun. Ya, belajarnya mereka apa? Untuk cari kerja. Ya, kalau tidak cocok dengan tarif yang diinginkan bulanannya, maka mereka tidak mau ngajar di pondok. Fabarakallahu fikum. Dan ternyata yang seperti ini banyak melanda, menimpa hama yang seperti ini di kalangan ahlus sunnah. Wah, kayaknya kalau sistem pondok ini sering tekor. Nggih, nggih. Coba tanya para bendahara pondok. Seringnya macet, SPP-nya macet. Gimana kalau kita bikin madrasah dengan sistem apa? Dikdikbud, ya, masuk kepada ini Diknas. Nanti kan dapat bos. Ya. Kalau enggak dapat bos apa? Wayanya setiap 3 bulan sekali yang kita ketahui itu ada bos atau 6 bulan atau setahun sekali. Walhasil kalau dengan sistem apa Diknas itu bantuan jadi lancar, kantong jadi basah meskipun tidak ada hujan. Ya. Makanya Pak, kebanyakan ahlu sunnah sekarang berbondong-bondong, berlomba-lomba membuat sistem apa wajar Diknas dengan ijazah biar kaum muslimin banyak tertarik masuk sekolah. Terserah yang mau muridnya ada orang awam atau orang yang enggak jelas manhajnya, tafadhol belajar. Yang penting SPP 1 juta per bulan. Mau apa tidak? Dan bahkan kalau apabila dari kalangan pelajar ahlu sunnah yang enggak punya uang, tidak bisa diterima. Fabarakallahu fikum, ini yang sekarang banyak menimpa apa? Kalangan ahlu sunnah. Ternyata mereka menggunakan dakwah ini untuk apa? Mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Tidak sabar. Fabarakallahu fikum, orang yang seperti ini apa ya ikhwah? Tidak akan mendapatkan baunya surga nanti di jannah. Kenapa? Karena ternyata dakwahnya itu ingin apa? Memanfaatkan untuk mendapatkan bagian dari dunia. Wahai para da'i-da'i ahlus sunnah, lihatlah contoh para anbiya, para rasul, dan juga nabi kita alaihi salatu wasalam tidak menginginkan balasan gaji upah dari umatnya. Justru apa? Himmah mereka, ambisi mereka adalah apa? Mendakwahkan. Keinginan besar mereka adalah ingin mendakwahkan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala tersampaikan. Meskipun tidak ada madrasah atau mahat, maka bisa kita gunakan pohon-pohon untuk sebagai tempat dakwah. Syekh Mukbil rahimallahu ta'ala. Ya ikhwah, kalau ternyata pemerintah kalian melarang untuk kalian berdakwah di masjid atau di model pondok, dilarang, hakada harus resmi, maka sudah buka pelajaran-pelajaran ilmu di lapangan di bawah pohon-pohon, belajar di situ. Ya, sebagaimana para nabi di mana bisa belajar dan mengajar. Fabarakallahu fikum. Asy-Syaikh Mukbir rahimallahu taala terkenal dengan zuhudnya. Sampai-sampai ya ikhwan, ana enggak ingin membuka jubah saya. Kalau kalian mengetahui jubah saya, kalian akan menangis. Begitu. Apa ternyata jubahnya Syekh Mukbir itu bolong-bolong, ya, tembel-tembelan. Fabarakallahu fikum, kenapa Syekh Mukbir lebih suka memberi bantuan kepada umat daripada umat memberikan bantuan kepada beliau. Ingin mencontoh jejaknya para rasul. Hatta Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika digaji oleh pemerintah, ya Syekh, ini jatah bulanannya antum dari pemerintah. Oh ya sudah diterima. Sopir ini buat antum. Jadi sopirnya yang tiap hari dapat gaji. Enak sekali. Ya, Syekh Utsaimin tidak ingin dakwahnya apa makan dari uang pemerintah. Diterima uangnya tapi dikasihkan kepada orang lain. Fabarakallahu fikum ayyuhal ikhwah. Wajib bagi penuntut ilmu menjadikan niatnya dia belajar adalah apa? Untuk mengangkat kejahilan pada dirinya dan kejahilan pada umat. Dan sebelumnya adalah hendaknya niat itu karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, ibarat siapa yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya dia menuju jannah. Yang seperti ini kapan didapatkan? Apabila niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, qala qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, qad yakunu al-ilmu halakan ala sahibihi idha talabahu li ghairi wajhillah. Terkadang ilmu itu bisa membinasakan penuntut ilmu apabila niatnya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Unduru. Qad yakunu al-ilmu halakan idza ala sahibihi idza talabahu li ghairi wajhillah. Fayajibu ayuha talibu al-ilmi an yukhlisu niyatakum lillahi subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk betul-betul menjadikan niat kita belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, uqubatu al-alim, uqubatu al-alimi mautu al-qalbi. Hukuman bagi seorang yang alim adalah hatinya bisa mati. Qila lahu wama mautul qalb. Dikatakan, wai Al-Hasan, apakah mati yang dimaksud dengan matinya hati tersebut? Qala talabud dunya, mengharapkan dunia dari ilmunya. Kalau seorang alim himahnya, ambisinya adalah mencari dunia dengan ilmunya, maka hatinya telah mati. Ini merupakan hukuman yang paling berat bagi orang yang memiliki ilmu. Sehingga fabarakallahu fikum, ini diperhatikan wahai adik-adikku para penuntut ilmu, niatkan antum belajar karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ikhlas belum antum belajarnya? Coba yang sudah bilang sudah ikhlas ngacung. Ya, wallah alam. Kita berusaha. Kita mau sebut, "Ustaz, anak ikhlas karena Allah." Wah, berarti bisa diklaim sebagai dia. Enggak, kita berusaha. Ikhlas itu enggak perlu ditampakkan. Saya ikhlas. Anak enggak ingin mengharapkan dunia. Enggak perlu ditampakkan. Tapi Pak, karena ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati. Yang tahu ikhlas antum apa tidak, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan untuk senantiasa mengikhlaskan amalan kita, termasuk mempelajari ilmu ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kitmanu al-ilmi, menyembunyikan ilmu. Kitman al-ilm, menyembunyikan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, kok ternyata dia sembunyikan, tidak mau dijelaskan kepada manusia. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka orang-orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat orang-orang yang melaknat. Hati-hati. Wajib ketika kita mempelajari ilmu adalah disampaikan, bukan ditutup-tutupi, bukan disembunyikan. Seakan-akan, Pak, pengin pinter dewek, ya, dan membiarkan manusia jatuh ke dalam kesesatan. Ini yang sekarang banyak menimpa kaum muslimin, ya, orang-orang yang berilmu dari kalangan kaum muslimin. Mereka membodohi murid-muridnya untuk jangan sampai lebih pintar daripada dirinya. Belajar cukup sampai sini aja, sampai syariat saja, jangan sampai tingkatan yang tinggi. Ustaz, saya pengen baca Fathul Bari, pengen baca ini. Jangan baca Fathul Bari. Padahal Fathul Bari itu dipampang di maktabah-maktabah pondok-pondok pesantren. Tapi gak boleh murid-muridnya baca. Kenapa? Nanti borok-boroknya akan ketahuan. Nanti borok-borok ustadznya itu akan ketahuan. Ya, ternyata itu nyembah kuburan gak boleh, nyembah wali-wali gak boleh, minta ini gak boleh, sama dedemit, sama si penunggu apa lagi. Di dalam Fathul Bari akan terbongkar. Nakut-nakuti, jangan baca Fathul Bari. Kenapa Ustaz? Kenapa Pak Kiai? Bisa gemblung kalau kamu baca Fathul Bari. Ini hanya bisa membaca lah kami-kami ini yang sudah sesepuh, yang sudah derajatnya makrifat, yang sudah ya derajat dua tinggi. Jangan baca dulu, nanti kalau sudah tua baru baca. Ya. Fabarakallahu fikum. Ini termasuk kitsman al-ilmi, menyembunyikan ilmu. Tahu ini sesat, tapi dihias-hiasi. Kenapa? Kalau disampaikan ini sesat, nanti tidak ada yang ngikuti. Enggak ada yang mau ngikuti dia. Enggak ada yang ngasih amplop lagi. Enggak ada yang ngundang apa? Kepungan lagi. Tahu mereka sebenarnya ini tidak boleh. Tidak ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Namun kebanyakan mereka menyembunyikan ilmu. Dan termasuk ternyata penyakit ini menimpa kalangan ahlus sunnah. Tahu bahwasanya si fulan itu sudah menyimpang. Ustaz, bagaimana menurut antum tentang ustaz itu? Sudah, jangan sibukkan dengan tahdzir, jangan sibuk dengan masalah fulan, belajar. Padahal murid-murid pengen tanya, ustaz, antum menjelaskan keadaan orang itu paling cuma 1 menit, 2 menit selesai. Kok menyibukkan dari ilmu? Jelaskan ya ustaz, bagaimana keadaannya fulan? Oh, fulan itu la'ab, makir, mutalawin. Selesai. Ditahdir oleh para ulama, Syekh Robi, Syekh Abu Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Khalas, paham. Jauhi orang yang seperti ini. Selesai. Berapa menit? Enggak nyampe 1 menit. Tetapi kebanyakan dai-dai ahlu sunnah nutup-nutupi al-haq. Yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan melalui lisannya para ulama ditutup-tutupi. Hati-hati wahai dai-dai ahlu sunnah. Engkau menutupi al-haq, menutupi kebenaran. Yang sudah jelas tentang orang itu menyimpang. Kenapa anda tidak mau berkata, gak mau ngomong, gak mau jelaskan kepada umat. Ternyata gak enak sama teman-temannya. Kenapa? Karena dia sendiri punya borok-borok. Kalau dia ngomong, terkadang nanti temannya juga, kalau ngomongi saya, awas, aku juga punya borok-boroknya kamu. Kita katakan kepada mereka para dai-dai, hati-hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Hadis Abi Hurairah rawahu Abu Dawud wa shahahu al-Alamah al-Albani rahimallahu taala. Wahai dai-dai ahlus sunnah yang ditanya masalah al-haq, jelaskan, jangan sampai anda diancam dengan hadis An-Nabi alaihi salatu wasalam, man su'ila al-ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, tidak mau menjelaskan, maka dia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. Nauzubillah. Ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang ditanya tentang ilmu, tentang al-haq, tapi dia tidak mau menjelaskan. Qulil haq walau kana murran. Katakan wahai da'i ahlus sunnah, bahwasanya fulan zalla, fulan dalun mudil, ikhwani, hada MLM, mutalawin, la'ab, makir, hada zalla, hada sesat. Ini tahdir para ulama, selesai. Enggak rugi. Kalau ternyata memang ada punya borok, punya kesalahan, kalau ternyata dibantah oleh mereka, ada juga punya kesesatan. Ini. Oh gitu, astagfirullah, ana tubu ila Allah. Selesai. Kalau memang Anda punya kesalahan-kesalahan juga. Para salaf mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya, mada ahda ilayya uyubi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang menjelaskan aib-aibku. Semoga Allah merahmati mereka. Jadi fabarakallahu fikum, enggak usah takut. Justru inilah para salaf. Ketika menjelaskan al-haq, kok ternyata ada orang menyebutkan kesalahan kita juga. Oh gitu, ternyata anak enggak sadar kalau ini salah. Taib astaghfirullah wa anu atubu ilallah. Wa ana atubu ilallah, dan kamu juga wahai fulan-fulan bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum, wajib bagi orang-orang yang mempunyai ilmu telah sampai kepadanya al-haq, wajib bagi dia menjelaskan. Jangan sampai apa, karena takut kepada manusia atau segan dengan temannya, para temannya salah, membuat dia tidak apa, berani mengatakan al-haq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maknanya, la yamna'u ahadakum haibatun nas an yakula madah bilhaq, kama qala nabi alaihi salatu wasalam. Janganlah mencegah salah seorang di antara kalian untuk menyatakan al-haq disebabkan apa? Karena segan, takut kepada manusia. Ketika disampaikan hadis tersebut, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menangis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, janganlah kalian tercegah untuk menyampaikan al-haq disebabkan karena takut kepada manusia. Maka Abu Sa'id kemudian menangis. Wa ma yubkika ya Abu Sa'id? Apakah yang membuat engkau menangis wahai Abu Sa'id? Ra'aitu asya. Aku banyak melihat kemungkaran-kemungkaran. Wa akhafu fahibna, dan aku takut karena apa? Segan, takut kepada manusia. Fa barakallahu fikum, sampai-sampai aduh seandainya aku tidak tahu kemungkaran-kemungkaran ini, sehingga tidak wajib bagi saya mengingkarinya karena enggak tahu. Tetapi kalau sudah tahu kemungkaran-kemungkaran, maka wajib bagi engkau untuk mengingkarinya. Ketika datang al-haq kepada engkau, maka wajib bagi engkau menyampaikan. Jangan dibuat manusia salafiyin terombang ambing, tidak punya panutan. Akhirnya apa? Mengambil ilmu sana dan sini. Ya, ternyata orang yang di sana adalah orang-orang yang sudah dijelaskan kesesatan, kemudian penyimpangannya oleh para ulama. Sehingga fabarakallahu fikum, ini wajib bagi seorang yang alim untuk menjelaskan al-haq kepada umat. Wa anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madzalul ladzi yata'allama al-ilma la yuhaddithu bihi kamathali yaknizu al-kanza wa la yunfiq minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang-orang yang ta'allama al-ilma la yuhaddith bihi, permisalan orang-orang yang belajar ternyata tidak menyampaikan ilmu yang dia pelajari, kamatsalil ladzi yaknisu kanza wa la yunfiq minhu, maka permisalannya seperti orang yang memiliki harta, dia mendapatkan harta tapi tidak diinfakkan. Berarti apa? Dia telah bakhil dengan ilmu yang telah dia miliki. Padahal fabarakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang beriman adalah dia menafkahkan apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang telah dirizkikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ciri-ciri orang yang beriman adalah menafkahkan harta yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ulama, nafaqatu al-ilmi a'zam. Menafkahkan ilmu anda, wahai alim, orang yang berilmu, itu lebih utama, lebih berharga daripada nafkah abahar harta. Sehingga fabaraka wa fikum, wajib bagi kita yang memiliki ilmu untuk menafkahkan ilmu kita kepada umat. Kemudian dikatakan oleh Salamah bin Amir, Sulaim bin Amir radhiyallahu rahimallahu taala, qala kana Abu Umama yuhaddithuna fayukthir thumma yaqul aqaltum fanaqulu na'am fayaqulu ballighu anna faqad ballaghnakum. Kata Sulaim bin Amir rahimallahu taala, dahulu Abu Umamah itu sering memberikan hadis, menjelaskan, menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah sudah banyak hadis yang diberikan oleh Abu Umamah, kemudian Abu Umamah mengatakan, aqaltum, kamu sudah paham ilmu yang telah Anda sampaikan? Ya, kami sudah paham. Kalau gitu sampaikan ilmu ini kepada umat, karena aku telah menyampaikan kepada kalian. Gantian, aku sudah menyampaikan ilmu, maka setelah itu kalian menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepada manusia. Inilah para salaf. Mereka saling mewarisi ilmu dan kemudian saling menyampaikan kepada yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qasim rahimallahu taala, kunna idza wada'na malikan yaqulu lana ittaqullah wanshur hadzal ilma wa'allimu wa la taktumu. Kata Ibnu Qasim rahimallahu taala, ketika kita bermajelis dengan Imam Malik, kemudian kita pulang, kita mengantar Imam Malik untuk pulang, kemudian Imam Malik memberwasiat, ittaqullah, wahai murid-muridku, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wanshuru hadal ilma, sebarkan ilmu yang telah aku jelaskan kepada kalian, wa'allimu, ajarkanlah manusia dengan ilmu yang telah aku ajarkan, wala taktumu, dan janganlah engkau sembunyikan. Wasiat dari siapa? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, wajib bagi orang-orang yang mempunyai ilmu dan telah memahami ilmu dengan baik untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Artinya, sampaikanlah ilmu yang telah datang dariku meskipun itu cuma satu hadis, satu ayat. Yang penting apa? Kalian telah memahaminya, mengerti maknanya, sampaikanlah kepada umat. Tidak harus apa? Punya ilmu yang banyak baru menyampaikan. La yushtarat fi tabligh al-ilmi dah an yakuna madah ilmuhu an yakuna ilmuhu katsira. Tidak dipersyaratkan di dalam menyampaikan ilmunya itu harus banyak dahulu. La. Yang dipersyaratkan oleh para ulama adalah antum mengetahui satu hadis, satu kebenaran, antum memahaminya, maka wajib saat itulah untuk menyampaikan. Yang ketiga, ats-tsalitsu hubbu syuhrah wa hubbu at-tasaddur. Cinta reputasi, popularitas, ingin tenar. Kenapa kok dijelaskan lagi? Kan sudah masuk dalam bab fasadu an-niyah. Disebut oleh para ulama, kenapa disendirikan hubbu syuhrah, padahal sudah masuk dalam apa? Bab fasadu niyah, rusaknya niat, karena kebanyakan para pelajar jatuh di bab ini. Paham tum? Kenapa kok kita ulangi disendirikan penyakit ini? Karena kebanyakan para thulabul ilmi, para pelajar-pelajar kebanyakan jatuh di masalah ini. Hubbus syuhrah, cinta ketenaran, wa hubbut tasaddur, cinta ingin tampil. Ya, mentang-mentang dari Yaman tidak dikasih kursi, ngomel-ngomel di belakang. Ya, wah anak kecewa. Kenapa? Anak sudah datang dari Yaman 5 tahun kok enggak dikasih kursi? Yo kalau gitu ke sana aja pemilu MPR ya, biar dapat kursi. Sabar. Ya. Enggak boleh kita apa? Meminta kursi. Alhamdulillah, kita kalau ternyata enggak dikasih majelis di pondok, alhamdulillah kita ngajari Pak keluarga kita. Kemudian bisa ngajari Pak tetangga-tetangga kita, dipanggil teman-teman ngajari Quran, ngajari hadis. Tidak harus apa? Tidak harus tampil di hadapan manusia yang banyak. Fa barakallahu fikum, penyakit ini ternyata banyak yang menimpa para pelajar ilmu. Ya, pengin tampil. Pengin tenar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi thalatha." Tiga golongan manusia yang akan pertama dihempaskan, ditelungkupkan ke dalam api neraka, tiga golongan. Ada tiga golongan yang pertama kali akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Siapa itu? Rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Ada seorang yang dia mempelajari ilmu. Yang kedua mempelajari Al-Quran. Kemudian dihadapkan, ini nikmat-nikmatmu, dulu kamu belajar, kamu baca Al-Quran. Ya. Kemudian, fama fa'alta fiha. Kemudian ditanya, apakah yang kau lakukan dari ilmu yang telah kamu pelajari? Kamu wahai pembaca Al-Quran, kamu pintar membaca Al-Quran, apa yang telah kamu amalkan, apa yang telah kamu lakukan dari kepintaranmu membaca Al-Quran? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka orang itu berkata, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuh wa qara'tu al-Qur'an fika wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, aku dahulu mempelajari ilmu dengan baik, kemudian aku sampaikan kepada umat, anak jari manusia biar mereka pintar. Dan aku membaca Al-Qur'an itu untuk mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang ilmu dan Al-Qur'an yang telah Anda baca. Untuk apa wahai fulan kamu punya ilmu, punya bacaan Al-Qur'an? Dia menjawab, "Ya Allah, aku dahulu belajar untuk ana ajarkan kepada manusia agar manusia tidak jahil, agar manusia mengetahui al-haq. Dan aku dulu membaca Al-Qur'an, ya Allah, itu mengharapkan wajah-Mu ya Allah." Allah menjawab, "Kadzab, kamu dusta, kamu ngelombo, kamu parlente. Kamu tidak jujur. Kamu dusta ya fulan." Para malaikat kadzab. Para malaikat berkata juga, "Kamu dusta." Subhanallah. Allah mendustakan diikuti oleh para malaikat bahwasanya dia pendusta ya Allah. La ilaha illallah. Hati-hati. Ternyata di sana di hari kiamat masih ada orang-orang yang bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Jahilnya dia dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tidak sampai di hati. Sehingga apa? Berani-beraninya dia bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengklaim, mengaku bahwasanya ilmunya telah diajarkan untuk manusia, untuk agar manusia itu pintar, tidak jahil, agar manusia mengetahui al-haq dan membaca Al-Quran untuk wajah Allah. Ternyata didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya. Allah kemudian berfirman, "Kadzabta walakinna ta'allamta al-ilma liqal al-alim." Kamu dusta, kamu dahulu belajar di muka bumi ini agar dikatakan seorang yang alim. Hati-hati. belajar ilmu, kalau tidak dipanggil ustaz, jangan marah. Paham tum? Jangan marah. Karena khawatir, ternyata niat kita belajar ingin dikatakan ustaz. Hati-hati. Kamu dahulu belajar, wahai fulan, untuk dikatakan alim, orang yang berilmu, untuk sombong-sombong. Wa qara'tal Qur'an liqal qari. Dan dahulu kamu membaca Al-Quran bukan untuk wajahku, tetapi untuk dikatakan qori. Wah, suaranya bagus. Suaranya kayak apa? Yang qori-qori yang bagus itu. Fa barakallahu fikum fa umira bihi fayushaf fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi annar. Maka kemudian diperintahkan para malaikat untuk mengambil wajahnya, ya, dipegang mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya subhanallah, belajar ilmu ternyata memasukkan dirinya ke dalam neraka. Kapan? Ketika ternyata niatnya apa? Ingin tampil, ingin reputasinya naik, ingin dipandang oleh manusia, ingin dikatakan yang orang yang alim. Hati-hati. Jangan sampai yang seperti ini ada pada diri kita. Na'udzubillah. Kemudian kita lihat, oleh karena itu fabarakallahu fikum, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu senangnya di belakang. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau kalau berjalan senangnya di belakang. Kenapa? Karena biar enggak diikuti oleh para sahabat. Oleh karena itu Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu menegur Ubay dengan keras, dengan tegas ketika melihat murid-muridnya berjalan, manusia berjalan di belakangnya. Maka Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu menegur dengan tegas kepada Ubay. Ditegasi. Kuf an hadha, kuf an hadha, fa innaha fitnatun lil majbu' wa mudhillatun littabi'. Wahai Ubay, ya Ubay, jangan berbuat seperti ini. Hentikan. Kalau mau berjalan bersama-sama atau di belakang mereka, jangan dibiarkan manusia berjalan di belakangmu. Karena sesungguhnya ini akan bikin fitnah bagi orang yang diiringi dan akan menjadi kerendahan bagi yang mengikuti. Ketika antum berjalan, ya, diiringi manusia, jangan jangan. Hah? Gagah, hati-hati. Bahaya, ancamannya mah annar. Ternyata apa? Hubut tasaddur, ingin gagah. Ya, kalau maunya antum diiringi oleh orang-orang, segera, ya, cari apa di belakangnya. Sebagaimana Rasulullah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau sudah berjalan diiringi oleh barisan yang banyak, ya, itu apa? Orang-orang melihat, masya Allah, itu pangerannya di depan ya, ustadznya ya. Nah, hati-hati. Akhirnya pak, ketika ada orang-orang, masya Allah ustadznya, kayak dari mana ini, kayak dari Cilacap. Nah, gagah, sombong. Akhirnya terfitnah dengan apa? Banyaknya orang yang mengikuti di belakang. Fabarakallahu fikum, yang seperti ini adalah dicela oleh para salaf untuk berjalan di depan dan diiringi oleh para penuntut ilmu. Kemudian dikatakan oleh Bishr ibn al-Harith, mattaqallah man ahabba asyuhra. Tidaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang cinta ketenaran. Orang yang cinta ketenaran berarti dia tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh suatu saat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menasihati murid-muridnya. Yukhatibu tilmidahu lama balahu madahan nas. Ya Aba Bakar, idha arafa rajul nafsah fama yangfa'uhu kalamun nas. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, ketika duduk bersama murid-muridnya, wahai Imam Ahmad, fulan, fulan, fulan, manusia memuji-muji engkau. Mereka banyak memuji-muji engkau, wahai Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad rahimallahu ta'ala menyampaikan kepada murid-muridnya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, idza arafa ar-rajul nafsahu fama yanfa'uhu kalamun nas. Kalau seorang itu tahu kadar dirinya, maka tidak bermanfaat apa pujian-pujian manusia. Kalau maunya antum tahu itu orang bodoh, ya, cuma kebetulan diorangkan oleh manusia, maka dia tidak akan bangga. Kenapa tahu? Sebenarnya ini ilmunya pas-pasan. Ya, kok kemudian manusia banyak muji-muji? Karena manusia kan lihatnya zahirnya. Ya, maka kalau seorang tahu kadar dirinya, maka tidaklah bermanfaat pujian-pujian manusia. Tetapi kalau udah manusia lupa daratan karena sering di lautan, maka apa? Akan tenggelam. Ya, kalau sudah di hawa melambung langit lupa daratan. Wah, terbang dengan pujian-pujian manusia. Padahal apa? Dirinya adalah rendah. Fabarakallahu fikum, ini tiga poin yang ingin kita sampaikan. Namun di sana sebenarnya masih banyak lagi. Yang keempat, taringnya saja adalah al-kibar wal ujub, sombong. Itu adalah penyakit yang banyak menimpa menurut ilmu. Hati-hati wahai perut ibu jari dari apa? Dari penyakit sombong. Penyakit sombong adalah penyakit siapa? Iblis. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud, maka semuanya bersujud. Ternyata tinggal iblis yang tidak mau bersujud karena apa? Sombong. Ya Rabb, khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah yang busuk. Kok saya suruh sujud kepada Adam? Saya yang lebih berhak untuk disujuti. Sombong iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala qala fihbit minha famayakuna laka an tatakabbara fiha. Keluar kamu wahai iblis. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis la'natullah dari surga. Qala fahbit minha, keluarlah wahai iblis engkau dari jannah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak sepantasnya kamu sombong di dalam jannahku. Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis, diusirlah, dikutuklah iblis karena apa? Penyakit kesombongan. Maka barang siapa yang sombong dengan ilmunya, maka sungguh telah mewarisi apa? Penyakitnya iblis. Wajib bagi penuntut ilmu untuk tawadhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadha lillahi rafa'ah, barang siapa yang dia tawadhu, merendah hati, merendah dirinya, maka Allah akan angkat derajatnya. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, maka akan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah at-tafrid fi halaqati al-ilmi, bermalas-malasan menghadiri majelis ilmu. Bermalas-malasan menghadiri majelis ilmu ini adalah merupakan penyakit yang akan apa? Menjauhkan orang itu dari kesuksesan dalam belajar. Ya, ya akhi, jarak tempuh ke pondok cuma sebentar saja. Paling 5 menit ngontel sepeda atau mungkin naik motor cuma 10 menit. Apa ruginya? Ayo datang ke halaqatu al-ilmi. Karena fadilahnya orang yang bermajelis ilmu di masjid langsung itu lebih utama daripada orang-orang yang sekedar mendengar di radio. Kenapa? Karena para malaikat berkumpul di masjid mendoakan orang-orang yang berhalaqatul ilmi, yang menghadiri majelis ilmu. Sehingga orang-orang yang berada di masjid itu lebih utama daripada orang-orang yang di rumah-rumah. Ya, meskipun mereka dapat keutamaan ilmu, namun apa? Orang yang langsung bermajelis itu lebih utama dari yang berada di rumah-rumahnya. Kalau mamanya sakit, ya tidak mengapa. Ya, nunggu di rumah sambil dengarkan radio. Makanya barakallahu fikum, kita tutup dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Inna 'abdal muslim idza marida aw safara kutibat lahu minal ajr kama kana muqiman kama kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis wasiat saya terakhir adalah innal 'abdal muslim, seorang hamba muslim idza marida aw safara, apabila dia sakit atau safar, melakukan perjalanan jauh, kutibat lahu minal ajr, maka akan ditulis pahalanya, ya, kama kana ya'malu muqiman sahyan, ditulis pahalanya sempurna sebagaimana dahulu ketika dia mukim dan dalam keadaan sehat. Orang yang istiqomah belajar ibadah dalam kondisi dia mukim, kondisi sehat, kok tiba-tiba sakit, maka ketika dia gak bisa melakukan sunnah karena sakit, maka dihukumi, ya pak, dia sudah sholat sunnah. Ini buah dari orang yang istiqomah di atas amalan soleh. Orang yang biasa menurut ilmu, menghadiri majelis ilmu, mendapatkan keutamaan halaqatul ilmi, kemudian dia sakit atau safar, maka pak, dia dihukumi, ya pak, telah mendapatkan apa? Pahalanya orang yang bermajelis ilmu secara langsung. Kenapa? Karena gara-gara sakit dia tercegah. Fahimtum? Demikian juga dia sholat sunnah rawatib. Sehat, senantiasa rutin sholat rawatibah. Ketika dia sakit atau safar, dia akan tercegah, gak bisa melaksanakan rawatibah. Maka dihukumi dia telah melaksanakan sholat sunnah rawatibah. Ini balasan bagi siapa? Orang yang senantiasa apa? Beramal-amalan soleh. Ketika dia sehat, ketika dia mukim, qadarullah dia sakit atau safar, dan tercegah dari amalan-amalan yang biasanya dia kerjakan, maka dihukumi dia telah mendapatkan pahala ketika dia, seperti dia ketika sehat dan ketika dia mukim. Sehingga fabarakallahu fikum, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga banyak memberikan manfaat baik kepada sang pembicara di sini dan juga kepada para pendengar. Dan sekali lagi fabarakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa mengamalkan segala nasihat-nasihat dari para asatidah, baik di majelis ini maupun di majelis yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berikan at-taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan semua nasihat-nasihat dari kebenaran-kebenaran yang telah datang kepada kita. Karena sesungguhnya tidaklah kita bisa beramal kemudian mengamalkan apa yang telah dinasihatkan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada Engkau ya Allah aku beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Artinya bahwasanya tidaklah ibadah ini bisa terlaksana melainkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Ihris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz." Rasulullah bersabda, "Bersemangatlah engkau wahai para penuntut ilmu, bersemangatlah engkau wahai kaum muslimin, ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Fasta'in billah, kata Rasulullah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa apa? Meraih apa yang bermanfaat tersebut. Wala ta'jaz, dan jangan apa? Merasa lemah, merasa apa? Bosan dan merasa apa? Futur. Ya, lemes, capek. Lah, jangan. Ketika ada kegagalan, terus berjuang, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila selama kita berjumpa, berkumpul dan bermudzakarah, banyak kesalahan-kesalahannya kepada kepada bapak-bapak, kaum muslimin dan juga adik-adikku, saya mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan selama bermajelis di majelis ini, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala zallah, penyimpangan atau ketergelinciran dari lisan yang terucapkan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali insyaallah, mungkin Syawal kalau ada Robantul ada, mungkin insyaallah bisa berjumpa kembali di Cilacap kalau memang ada kesempatan untuk bisa ke Jawa kembali insyaallah di bulan Syawal insyaallah taala. Sekali lagi salam buat yang lainnya, ya, kepada yang belum hadir, salam buat antum semuanya, apa, kepada ikhwan-ikhwan yang belum datang, dari saya ucapkan salam dan minta maaf saya atas segala kesalahan-kesalahan selama kita bermajelis. Wa jazakumullah khairan atas keseriusan antum di dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum wahai para pelajar kecil ini menjadi orang-orang yang berguna bagi orang tua dan bagi agama Islam, untuk betul-betul bisa belajar dengan serius sehingga bisa menjadi dai-dai ahlu sunnah, karena sesungguhnya umat sedang menunggu kalian. Kita masih kurang banyak tenaga untuk menjelaskan al-haq kepada umat, sehingga tolong kepada adik-adik semuanya belajar yang serius karena keterbatasan tenaga yang ada. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.